Kita masih fal aqdu batil ini ya. Kita baca dulu dari atas. Fal aqdu batil li annal ulama mujmi'una ala fasadi nikahi man tazawwaja imra'atan fi iddatiha. Karena para ulama bersepakat atas rusaknya nikah seseorang yang menikahi wanita yang wanita itu masih dalam masa iddahnya. Ini nikahnya batil ya, bukan lagi fasad. Li'anna Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kalian menguatkan jalinan pernikahan, uqdatan nikah, akad nikah, hingga ya hingga nanti habis masa iddahnya, hingga nanti kitab penentuan ajal akhir masa iddahnya itu berakhir dari perempuan tadi yang janda tadi. Fan nikahu batilun, maka nikahnya batil. Ya. Misalun akhar, contoh yang lain, rajulun tazawwaja imra'atan bila syuhudin. Ada seorang pria yang menikahi seorang wanita tanpa saksi. Nikahnya batil apa fasid? Kata Syekh di sini, fan nikahu fasidun. Maka nikahnya fasid, bukan batil. Li'annal ulama'a, karena para ulama' ikhtalafu fihi, berselisih paham terkait hal tersebut. Apakah nikahnya sah atau tidak? Kalau berselisih paham, maka bukan dikatakan batil. Tapi kalau bersepakat atas ketidakabsahan nikah tersebut, nikahnya batil. Ini jumhur mayoritas, kalau nikah tanpa saksi, nikahnya tidak sah. Adapun mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, berpendapat bahwa nikahnya sah. Dia mengatakan, laha antuzawija nafsah, boleh bagi perempuan untuk menikahkan diri dia sendiri. Nah, ya. Adapun hadis-hadis yang misalkan, ya, la nikaha illa biwaliin wa syahidain, atau ya mamra'atin nakahat bighairi idni waliha, fanikahuha batilun. Nah, ini ditakwil oleh mereka bahwasanya itu adalah budak, atau itu hadisnya lemah, tidak. AC-nya matiin satu aja Pak Edi. AC-nya yang sebelah situ tuh tak guna gitu. Nah ini insya Allah lebih kuat. Kemudian mana sekarang? Fan nikahu fasidun li'annal ulama ikhtalafu fi, karena para ulama berselisih pendapat terkait keabsahan nikah tersebut. Hal tushtaratu syahadatu fi aqdin nikahi amla, apakah dipersyaratkan mesti adanya syahadah saksi pada akad nikah atau tidak? Ini para ulama berselisih. Fabina'an alaih, maka dibangun atas hal ini, naqul al-aqdu fasidun, maka kita katakan akad nikahnya fasid, bukan batil. Ya, kalau batil pada perkara yang ulama sendiri, itu kalau batil. Nah, ada konsekuensinya tidak antara nikah batil dan nikah fasid? Nah, ada konsekuensinya. Qala, wa hal yakhtalifu al-hukmu bainal aqdil fasidi wal batili? Apakah berbeda hukum antara akad yang fasid dan akad yang batil? Apakah beda hukumnya? Naam, kata Syekh, yakhtalifu, beda hukumnya antara nikah yang batil dan nikah yang fasid. Fil aqdi al-batili yajibu at-tafriqu bainahuma fauran wa la yuhtaju ila talaqin. Nah, pada akad yang batil wajib untuk dipisah. Ya, dipisah suami istri yang nikah tadi. Misalkan tadi nikahnya nikahin janda belum habis masa iddahnya. Ya. Belum habis, enggak sabaran. Ya, enggak sabaran. Ibnu sabar, Ibnu. Kalau lihat janda sabar. Ya, kalau perlu antum punya kalender tersendiri. Nah, ini suami matinya tanggal sekian bulan sekian. Suami meninggalnya 4 bulan 10 hari. Jangan salah, tanggalannya itu tanggalan Hijriah, bukan Masehi. Kalau Masehi baru Februari, 28 hari. Ah, udah sebulan. Padahal itu hitungan apa? Masehi. Ini Februari, oh udah sebulan. Atau hitungnya 4 bulan 10 hari. Ini apa meninggal suaminya di tanggal 25 Februari dihitung. Oh, berarti pas udah berakhir Februari, berarti udah sebulan. Sisa 3 bulan 10 hari. Bukan begitu, Ibnu. Ya. Dilihat pakai hitungan Hijriah. Hah? Abangnya, abangnya Khaif, mana berani abangnya? Ya, abangnya Khaif, mana berani? Mimpi. Ya. Tapi mimpi bisa jadi kenyataan juga sih. Ya, fauron mesti dipisah tafrik bainahuma dengan segera. Enggak perlu lagi ada mediasi, langsung nikahnya itu difasakh, dibatalkan, udah selesai. Ya. Wala yuhtaju ila talaqin, enggak butuh lagi kepada adanya talak. Ah, enggak butuh lagi. Ya, suaminya Ibnu bilang ke janda yang belum masuk idahnya itu, "Saya talak kamu." Enggak, karena memang nikahnya udah tidak sah. Sepakat para ulama semua. Wa fil aqdi al fasidi, dan pada akad nikah yang fasid yuhtaju ila talak, baru butuh kepada talak. Ya, tadi nikah tanpa saksi Ibnu, hati-hati ya, mesti ada saksi. Wala budda an taqula li zaujin, dan mestilah Anda berkata kepada sang suami yang menikahi istrinya tanpa saksi, talliqil imra'ata allati tazawwajtaha bila syuhudin, talliq, ceraikanlah almar'ata, wanita allati, yang tazawwajtaha, yang engkau nikahi, bila syuhudin, tanpa adanya saksi, ceraikanlah. Qala, mungkin dia akan berkata, alastum taqulun, bukankah kalian mengatakan innahu fasidun, akadnya fasid, ngapain lagi saya ceraiin istri saya gitu ya. Jadi ini dia nikahin perempuan tanpa saksi. Nah, kemudian ada orang yang mengetahui, ceraikan istrimu. Loh, katanya fasid gitu kan. Udah dikasih tahu, nikah Anda akadnya fasid. Oh gitu, fasid. Apa itu fasid? Rusak. Konsekuensinya tak sah nikahnya. Oh gitu, nikahnya rusak ya? Iya. Ceraikan. Loh, katanya fasid, buat apa lagi ada tolak? Mungkin dia berkata demikian. Qulna, maka kami menjawab, kata Syekh, bala, benar ya, memang nikahnya rusak. Lakin ghairuna yaqulu innahu sahihun. Akan tetapi selain kita, dari orang-orang yang berpandangan lain, yang memandang bahwasanya nikah tanpa saksi itu enggak apa-apa, mereka yaqulu, mereka mengatakan innahu sahihun, akadnya kamu itu sah. Ya, wa nakhsha fi yaumin minal ayami an tata'atqala al mar'atu, dan kami nakhsha, kami khawatir, fi yaumin minal ayami, pada suatu hari nanti kalau kamu pisah begitu aja sama istrimu yang kamu nikahkan tanpa saksi, sudah tahu oh nikahnya fasid, ya udah pisah begitu aja tanpa ada kejelasan, ya, tanpa ada kejelasan yang tersiar ya, yang diketahui oleh si istri juga dan orang-orang ya. Nanti pada suatu hari wanita itu akan antata'attala, ta'attata'attala itu menganggur. Maksudnya nanti dia akan terkatung-katung ya. Dia akan terkatung-katung. Wanita tadi yang kamu nikahi tanpa saksi. Kenapa demikian? Dia akan terkatung-katung li'annanna sayaqulun. Karena nanti orang-orang akan berkata, hadhihi imra'atun ma'aha zaujun. Nah, orang-orang akan berkata, oh ini wanita ini masih punya suami. Nah, ini janda ini ya, janda nikah yang dinikahin tanpa saksi ya, padahal dia udah dicerai sama suaminya. Nanti Pak Edi mau, Pak Edi misalkan, Pak Edi mau, kata orang-orang, jangan. Dia itu masih punya suami. Yang berkata demikian jangan, itu dari kalangan mazhab Hanafi. ya mazhab Hanafi. Lu nikahnya tanpa saksi kok usah, dia masih punya suami. Nah, akhirnya Pak Edi mau maju mundur, enggak jadi. Emang khaib juga. Ya. Terus mana lagi tadi? Li'annahum ya'taqiduna, karena mereka meyakini. Nah, ini yang mengatakan apa tadi? Oh, ya, itu masih punya suami. Yang mencegah Pak Edi untuk maju, begitu ya. Ini kan mazhabnya Hanafi. Li'annahum, karena mereka ya'taqiduna, karena mereka meyakini annan nikaha bila syuhudin abdun sahihun. Bahwa nikah, ya, nikah tanpa saksi itu akadnya sah. Mereka punya alasan yang tadi telah kita kemukakan, ya, atau pada pertemuan sebelumnya. Fayaqulun, maka ada yang berkata lagi, ya, maka mereka akan berkata nih, yang tadi mencegah Pak Edi untuk maju tuh, hiya idzan ma'a zaujiha al-awwal. Wanita itu kalau begitu dia masih istri suaminya yang pertama. Ya, suaminya yang pertama dulu. Wah, itu belum cerai itu dia. Jadi wanita ini udah ada yang naksir Pak Edi. Oh, jangan, itu masih punya suami. Mundur Pak Edi. Wanita itu terkatung-katung. Ya. Ya, yang tadi sama suaminya yang pertama udah ditinggal tanpa ada lafaz cerai. Ya, tanpa ada lafaz cerai udah ditinggal begitu aja tanpa adanya kata cerai, tanpa ada talak. Naam. Wahina idin yakunu fi dhalika madarratun 'alal mar'ati. Maka kalau begitu, kalau wanita itu dipisah tanpa begitu saja tanpa ada kata cerai, yang dinikahi tanpa saksi tadi, maka pada saat itu akan ada mudarat. Ya, mudarat, kerugian, bahaya bagi siapa? Bagi sang wanita, bagi prianya mah enak aja dia. Nikahin tanpa saksi, ketika dibilang orang-orang nikahmu enggak sah, fasid, kalau gitu ya udah saya tinggal, enak aja dia. Udah enggak ada beban, yang beban di wanita. Ya, ditinggal sama suami pertamanya yang nikahin tanpa saksi dan juga enggak ada yang berani ngelamar. Akhirnya dia bingung. Nanti jadi ya single terus, sementara dia butuh pasangan, namanya manusia, ya enggak? Ya. Manusia itu butuh pasangan. Ya, bukan cuma butuh nafkah. Butuh pasangan. Butuh teman ngobrol, bahkan kadang butuh teman berantem, butuh apa lagi? Ya butuh normal biologis, ya. Jadi kalau dikatakan menolong janda itu cukup dengan dinafkahi tanpa dinikahi, itu satu aspek aja, ekonominya dipenuhi. Aspek yang lain, teman dia ngobrol, teman berantem, teman apa yang memberikan kenyamanan, keamanan, apalagi, wah, semuanya lah. Dari tujuan nikah, mawaddah warahmah itu nggak dapat, cuma dari sisi ekonomi aja gitu. Paham nggak sini Mas Bowo? Antum ngangguk-ngangguk baik, antum di sini. Masya Allah. Mana lagi? Summa ala fardin, kemudian ala fardin, anggaplah ala fardin, taruhlah ya, anggaplah annana zawwajnaha, bahwa kita menikahi si wanita tadi, ya, kita ya sendiri maksudnya, ya, jangan rame-rame. Anggaplah kita menikahkan si wanita tadi, ya, yang wanita tadi yang nikah tanpa saksi ditinggal sama suaminya tanpa lafaz cerai. Ya. Rubbama yakunu fi qalbi zawji tsani, ya. Kita nikahkan wanita itu dengan seorang pria, ya. Misalkan sama Pak Edi. Ya, ini wanita yang habis dinikahin sama si Ibnu tanpa saksi, Ibnu tinggalin begitu aja, beri keyakinan akadnya fasid, ditinggal, dinikahin sama Pak Edi. Nah, dinikahin sama Pak Edi, wah, akad baru nikah. Ini Pak Edi suami kedua berarti. Ya. Suami kedua. Dapat ini dia, dapat berondong, ya Pak Edi, ya. Masya Allah, pria muda, ya enggak, Masya Allah. Nah, kemudian mana tadi? Rubbama, ya, yakunu fi qalbi zaujisani syai'un minal qalaqi. Terkadang rubbama yakunu fi qalbi zauji, nanti ada di kalbu suami yang kedua, apa Edi ini, nah, yang nikah ini, itu syai'un, ada sesuatu minal qalaq, ada sesuatu dari keresahan, kegalauan. Nah, ini benar gak nih? Ya, dia nikah sama saya sah gak nih? Nah, gitu. Jadi ada galau. Aduh, gimana nih? Ya gitu Mas Syahrul ya. Antum pengalaman kan? Ya kayak gitu. Enggak? Oh, enggak belum ya. Kirain ada pengalaman. Sampai ada pengalaman sih Ismail tampaknya ini. Wajah-wajah penuh pengalaman. Ini resah gitu, galau. Ya, kemudian yaqulu, dia akan berkata, walaupun udah dinikahin sama dia. Ya, akhsha annani tazawwajtum ra'atan dzata zaujin. Aku khawatir saya menikahi wanita yang sudah punya suami. Khawatirnya setelah nikah. Pas nikah sama setelah nikah mah nggak khawatir gitu ya, enak-enak aja. Pas berjalan saya khawatir nih, ah begitu. Ya, kenapa? Karena tidak ada ketegasan dari mantan suami dia yang pertama tadi, lafaz cerai. Ya, kata cerai. Lakin fil aqdil batini la yuhtaju ila dzalik. Akan tetapi pada akadnya, ya, akan tetapi pada akad yang batil itu tidak butuh demikian. Lakin fil aqdil batini la yuhtaju ila dzalik. Akan tetapi pada akad yang batil tidak butuh untuk ditegaskan kalimat cerai. Tapi kalau nikah yang fasid mesti, kalau enggak mudaratnya kayak begini. Ya Pak Hadi, kayak begini. Kasihan. Ruginya siapa? Yang rugi siapa? Bukan Ibnu, bukan Pak Edi. Yang rugi siapa? Perempuannya. Yang dinikahin Ibnu tanpa saksi, dinikahin, kemudian Ibnu sadar, dikasih tahu, oh kalau gitu saya tinggal, nikahnya fasid. Perempuannya terkatung-katung. Terkatung-katung, ditembak Pak Edi. Ya, ditembak. Ya. Mau enggak merit sama saya? Ayo. Saya kan dicerai. Ya. Tapi tahu tidak tersiar kalimat cerai. Cuman cerita, udah dit, si Ibnu ninggalin saya gitu aja udah. Nah, pas tahu tanpa saksi enggak sah, si Ibnu ninggalin saya aja. Oh, enggak dicerai. Enggak, ninggalin gitu aja. Waduh, nah khawatir mulai Pak Edi. Jangan-jangan saya nikahin perempuan yang belum dicerai. Oh, orang, jangan-jangan pasti istri orang. Waduh, ada kolak nanti, ada kolak. Nah, ya, ada ini kan, ada kolak. Nah, ada kolak, ada kegalauan. Bukan kolak yang antum makan. Kolak itu maknanya apa? Keresahan, kegalauan, kebimbangan. Ya, bukannya kolak itu. Kalau kolak yang antum kenal ya manis, enak juga. Nah. Ya, sudah, lanjut. Qala as-sanian, yang kedua, fil fasidi, ya. Qila innahu yatanassafu al-mahru idza furriqa bainahuma. Fil batil la yatasannafu. Kemudian masalah yang kedua. Pada akad nikah yang fasid dikatakan bahwa maharnya itu dibagi dua. Idza furriqa bainahuma, apabila sudah dipisah. Gitu. Ini kan orang Arab itu maharnya itu mahal. Kalau di kita kan seperangkat alat sholat aja udah jadi mahar, ya. Karena mahar itu ialah untuk menghalalkan fardh, kemaluan. Jadi kemaluan istri itu dihalalkan dengan adanya mahar. Makanya orang Arab minta maharnya itu enggak tanggung-tanggung, ya. Ya, semana apa, duitnya segepok, ya, berapa itu mungkin duitnya, berapa juta real, ya. Pakai rumah, mesti ada rumah maharnya juga, karena dia tahu hakikatnya. Hakikatnya ialah menghalalkan kemaluan. Nah, kalau di kita kan alhamdulillah ya, dimudahkan kita mungkin seperangkat alat sholat. Kasih aja mau kena sejadah, kelar. Ya enggak? Ya, seperangkat alat sholat. Kasih Al-Quran di atasnya. Ya enggak? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Quran. Ya, sah. Ya. Kalau yang istrinya santriwati, oh gampang lah. Kasih kitab Ajurumiyah. Matanya lagi. Ya enggak? kasih goceng, kasih aja mata najrumia goceng, selesai. Nah kan kalau itu esensi dari mahar itu ialah apa? Menghalalkan kemaluan. Makanya mahal Ibnu, antum kalau nikah jangan sama orang Arab. Bingung antum ya, nabung gak kelar-kelar nih ya, gajian gak kumpul-kumpul ya. Jadi nikah itu sama orang lokal. Kayak abang antum tuh ya, mahar berapa ini loh antum nikah? Hah? Lupa. Berapa? Lupa. Nah, cari santriwati no, ya enggak? Kasih aja ajrumia, amsilat tasrifiyah, goceng-goceng, berapa lagi gitu. Tufatul atfal kasih. Oh, masyaallah. Nah, ini kan di Arab begitu. Mahar besar. Nah, kalau nikah yang fasid gimana? Innahu yatanassafu al-mahru, maka maharnya dibagi dua, idza furriqa bainahuma, apabila dipisah. Walau dipisah nih dengan kata talak, bagi dua. Antum kasih maharnya 100 juta rupiah. Pas ternyata, oh enggak satu, enggak ada saksi, nikahnya fasid. Wah, kalau begitu bagi dua. 50 juta, 50 juta. 50 juta ke perempuan, 50 juta ke antum. Gitu itu. Nah, kalau maharnya patan ajrumia gimana itu? Goceng 2500. Gimana itu ya Allah? Ya 10.000 bagi dua goceng ya Allah ya. Wa fil batil la yatanassafu. Nah, adapun pada akad yang batil tidak ada pembagian. Karena tidak ada mahar di situ. Karena memang para ulama bersepakat di situ batil, tidak sah semua. Ini masalah yang kedua. Salisan, yang ketiga masalah. Fil fasidi idza daqala 'alaiha wa qala biha wa lam yujami'ha sabatal mahru. Ya, perhatikan fil fasid, pada akad nikah yang fasid. Nih, misalkan ya, misalkan nih Ibnu nikah nih sama perempuan. Ya, perempuannya oke deh nikah tanpa saksi. It's okay, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Gini, kasih takwil. Saksi kita Allah, cih. Atau gini ya, saya sekarang pindah mazhab, mazhab Hanafi. Oh gitu ya bang? Iya, udah walinya bapakmu aja. Ah gitu misalkan. Nah ini nikah nih, tanpa saksi kan fasid kan? Nah ini, idza dakhala 'alaiha. Nah apabila sang suami masuk kepada, ini dakhala bukan dipahami dukhul jima, bukan. Masuk, masuk ke ghurfahnya, ke ruangan dia, ke kamar pengantin, masuk. Wa khala biha, dan dia khala, apa namanya, bersepi-sepian di situ, nggak ada orang lain, jadi berduaan aja di situ, berkholwat di situ. Wa khala biha, udah berdua-duaan. Ini misalkan abis akad masuk, ya masuk perempuannya masuk, ya suaminya masuk. Ini tanpa saksi kan? Tapi walam yujami'ha, belum dijima, ya baru pemanasan, ya baru pemanasan udah segala macam, belum dijama, belum dijima, belum dukhul. Dijima tahu kan waktu itu kajian Kifayatul Akhyar ya, kapan kalau masuk itu. Nah ini belum, mungkin baru pemanasan, tiba-tiba ngetok kamar dong. Oi, oi, ini kajian gak sah, oi, oi, bisa kan begitu ya? Ya bro, warno, no, oi, mas. Ini kajian gak sah tuh, oi, kenapa? Gak ada saksi, ulang, ulang, ulang. Ah, kalau begitu gimana? Ya, sabata al-mahru. Ya, maka maharnya tetap. Sudah mesti bayar. Ya, ini mungkin dibangun di atas mazhab Hanbali ya. Karena kalau dalam mazhab Hanbali demikian. Misalkan seorang wanita masuk ya, masuk ke mana, ke kamar. Kamar berdua ya. Kemudian ternyata di dalam dicerai sama suaminya. Dan perempuan itu ngaku-ngaku, "Oh, enggak, saya belum dijima sama dia." Maka statusnya sudah janda ya, sudah janda yang memiliki masa iddah. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Jelas kata berdasarkan ketentuan ayat ya ayyuhallazina amanu idza talaqtumun nisaa, wahai orang-orang beriman, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, mingguri antamsuhunna, tanpa sebelum kalian menyetubuhi mereka ya. Dan ini mazhab yang lain, famalakum 'alaina min iddah, maka mereka tidak memiliki masa iddah. Jadi kalau ulama yang lain berpendapat di dalam nih ya, baru pemanasan apa, belum dukhul, belum dukhul, belum masuk. Belum masuk, kemudian ternyata dicerai sama suaminya. Saya cerai kamu. kenapa bang? Pokoknya banyak hal ya, misalkan ya ternyata apa musuh dia, misalkan setelah ditelusuri, oh kamu musuh saya waktu zaman SD ya, misalkan. Ya kan waktu zaman SD dia pernah berebutan kue cubit misalkan, berebutan, wah musuh saya kamu, berantem di situ malah debat, oh salah kamu, wah udah saya cerai kamu, wah ini kan daripada di kamar yang orang dalam kan, oh itu lagi ya, beladuren gitu kan di dalam itu lagi beladuren, ya padahal lagi bertikai, keluar saya cerai dia, nah, ini maka sudah tidak terhitung janda. Kalau ngaku-ngaku belum setuju, tidak terhitung janda. Maka perempuan ini famalakum alaihina min iddah, enggak punya masa iddah atas kalian. Habis itu datang cowok kedua, udah sama saya aja deh kata Pak Edi nikahnya. Ah boleh langsung. Tapi kalau dalam adab Hanbali ya enggak boleh. Enggak boleh. Oh ini punya iddah. Nah ini mungkin pernyataan Syekh Al-Utsaimin ini dibangun di atas mazhab Hanbali. Allahu a'lam ya. Karena beliau menyatakan sabata al-mahrum. Kalau begitu sudah tetap maharnya 100 juta tadi, ya walaupun di dalam walam yujami'ha, belum dijima, baru masuk berdua-duaan, ya segala macam digedor-gedor, woi, belum woi, ini woi, nggak sah nikahnya tuh, ibnu keluar no, keluar no, ada apa? Ente nikah kak pakai saksi itu, aneh kan Hanafi sih. Anda kan Hanafi, nah, kata itunya Hanafi. Kata mertuanya, Ane Syafi'i, Hanbali, misal Maliki, enggak sah. Nah, kalau begitu maharnya sudah. Ya, wa amma fil batil fala yasbutu al mahru walau baqiya ma'aha syahran kamilan, lakin lam yata'ha li'anna al aqda batilun. Nah, adapun nikah yang batil tadi nikah menikahi wanita dalam masa iddah, ya. Fala yasbutul mahar, maka enggak ada mahar. Mahar di situ tidak ada. Ya. Tidak valid memberikan mahar. Walau baqiya ma'aha, walaupun sang pengantin pria tinggal bersama si wanita syahran kamilan, satu bulan full, tapi dengan syarat lakin lam yata'ha, tapi dengan syarat si pria belum menjimai. Bisa aja kan pas baru malam pengantin ya, ternyata sang wanitanya itu sakit, demam lah, bisulan apalah. Hah? Bisulan di palanya banyak. Aduh bang, maaf bang, enggak bisa ngelayanin dulu. Istirahat sebulan. Ya udah ada suaminya di sampingnya aja mijitin, ngurutin. Nah, walaupun udah tinggal di situ. Ya, maka maharnya udah bayar mahar nih. Balikin 100 juta, dibalikin, nikahnya batil, enggak bagi dua. Nah, ya, bisa dipahami ya. Walaupun sebulan penuh. Kalau tadi ya, kalau yang tadi nikah fasid bagi dua selama belum jima. Ini ya dengan catatan selama belum jima. Terus kalau udah jima gimana? Kalau udah jima ya sudah milik sang istri. Enggak ada bagi dua. Ya, baik yang batil atau yang fasid, baik akad yang batil maupun akad yang fasid, kata para ulama, kalau sudah dijima maka maharnya enggak bisa lagi, enggak setengah walaupun akad batil, karena kehormatan dia, kemaluan dia sudah terenggut, enggak bisa untuk berkilah, loh kan nikahnya batal kok enggak ada mahar, enak aja ya, batil ya. Enggak bisa kalau begitu, bisa dipahami sini? Baik. Berikutnya, idan yufarraqu bainal fasidi wal batil fin nikah. Kalau begitu mesti dibedakan antara nikah fasid dan batil pada masalah pernikahan. Al-bahsu as-sani, pembahasan yang kedua. Ini sudah cukup apa kita sambung ke ta'jilun nada? Sudah cukup deh ya. Ini aja dulu. Nanti lanjut. Tajilun nada masih kuat enggak? Kan tadi baru nanggung itu. Ya. Ayo ya, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Astagfirullah.